bisa goyang bareng semuanya. Sepurian nesun sing piso dilihat ilur hansol itu moro setulus sesun jalung sepuro pisau nyambung rasa melon rasa mania samudra sial diwantara Gatung tak